الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى التابعين بإحسان في اكتفاء الآثار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وعتيئوه لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، akhir-akhir ini kita dikejutkan, dikagetkan dengan fakta yang luar biasa tentang remaja-remaja di negeri kita Indonesia. Disebutkan bahwasanya 20,9% terjadi angka kehamilan di luar nikah di Indonesia. Belum lagi disebut dalam survei 63% remaja di Indonesia melakukan hubungan seks di luar nikah. Belum lagi kasus aborsi, 2,6 juta kasus per tahun dilakukan aborsi setiap tahunnya. Dan Indonesia termasuk negara 10 besar dengan penderita HIV terbanyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan 63% remaja anak muda kita pernah melakukan zina wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi negeri kita Indonesia ini? Karena begitu dilegalkannya perzinaan, begitu mudahnya dilakukan perzinaan, apalagi perzinaan tersebut berkedok dengan nama pacaran. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dengan tegas bahwa Allah melarang segala bentuk yang mendekati perzinaan, baik dengan nama apapun. Segala bentuk yang mengantar kepada perzinaan haram hukumnya. Dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perzinaan, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat yang membawa pada kerusakan. Disebut dalam tafsir Al-Baydawi, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perzinaan, ay bil azmi. Jangankan zina, keinginan untuk berzina saja jangan. Aw bil ityan muqaddimatha. Atau melakukan pendahuluan-pendahuluan perzinaan, berteman dengan wanita yang bukan mahram, ber-SMS-an, melakukan kontak hubungan dengan wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat, itu semua masuk dalam muqaddimat zina, pendahuluan-pendahuluan zina. Dalam ayat ini Allah tidak melarang zina secara langsung, tapi melarang umat Islam mendekati perbuatan zina. Sehingga jangankan zina, mendekati perbuatan zina saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah fitnah besar, musibah besar menimpa pemuda-pemudi kita. Mereka terbiasa melakukan perbuatan yang dianggap wajar. Padahal sebenarnya perbuatan yang dianggap wajar ini sebenarnya besar di sisi Allah. Perbuatan tersebut adalah yang dinamakan dengan pacaran. Hubungan pranikah antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini biasanya dilakukan oleh sesama teman sekelas atau sesama rekan kerja dan yang lain-lainnya. Namun yang kita sayangkan, perbuatan yang keji ini telah menjamur di masyarakat. Bahkan sebagian besar televisi menayangkan sinetron-sinetron, adegan-adegan tentang pacaran di sekolah maupun di kantor. Hal ini termasuk merusak moral kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terjadinya aborsi, terjadinya hamil di luar nikah, terjadinya HIV/AIDS, itu semuanya tidak lepas daripada buntut daripada perzinaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang dengan keras. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Akibatnya sangat buruk. Namun anehnya banyak orang tua membiarkan anaknya berpacaran, membolehkan anaknya berpacaran, bahkan terkadang mendukung anaknya berpacaran. Orang tua yang seperti ini termasuk orang tua yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam Nisfu Sya'ban. Di malam Nisfu Sya'ban Allah memberikan ampunan kepada semua hambanya, tidak terkecuali. Dosa kecil, dosa besar, semuanya diampuni oleh Allah. Tapi ada hamba-hamba tertentu yang tidak dapat ampunan Allah. Di antaranya Ad-Dayyus. Siapa itu Ad-Dayyus? Yaitu orang yang rela, orang yang membiarkan keluarganya bermaksiat, orang tua yang membiarkan anaknya berpacaran, ini tidak mendapatkan ampunan Allah di malam Nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan orang tua yang seperti ini, yang membiarkan anaknya berpacaran, yang membiarkan anaknya berhubungan dengan lelaki atau wanita yang bukan mahramnya, nanti akan dituntut oleh anak-anaknya di hari kiamat. Ketika anak-anaknya digiring ke api neraka, dimasukkan ke api neraka, anak-anak tersebut menjerit, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, kami masuk neraka, kami tersesat, kami rusak moral, kami bejat, kami berzina, ini semua gara-gara orang tua kami, ya Allah. Mereka membiarkan kami, ya Allah. Mereka membiarkan kami terjerumus dalam maksiat, sehingga kami terjerumus dalam neraka. Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, karena orang-orang tua kami membiarkan kami, kami masuk neraka. Oleh karena itu, ya Allah, azablah dua orang tua kami, ya Allah. Masukkan ke neraka kedua orang tua kami ya Allah. Bahkan beri mereka azab dua kali lipat daripada azab kami ya Allah, karena mereka membiarkan kami bermaksiat. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Wal iyadu billah. Jangan sampai kita termasuk orang tua-orang tua yang nantinya akan diseret oleh anak-anaknya ke api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, anak adalah titipan Allah. Putra-putri kita adalah amanah daripada Allah. Jika kita tidak menjaga amanah tersebut, jika kita tidak menjaga anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan dosa, daripada maksiat, niscaya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian semua ini adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana Anda memimpin keluarga Anda, bagaimana Anda memimpin anak-anak Anda. Jika amal tersebut kita laksanakan dengan baik, kita akan diajak, dituntun oleh anak-anak kita masuk surga. Tapi sebaliknya, jika kita membiarkan anak kita bermaksiat, membiarkan anak kita berzina, membiarkan anak kita berpacaran, maka bersiap-siaplah anak-anak tersebut yang nantinya akan menyeret orang tuanya ke api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga putra-putri kita daripada perbuatan zina, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak daripada remaja di negeri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak muda kita seperti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, yang mana mereka tidak akan bisa digoda oleh apapun dan siapapun. Mereka selalu teguh memegang iman sampai di akhir hayatnya, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil 'azim. ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله خالق الأنام وحاكم الحكام، أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم بالسعادة في الدارين. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد